aku jauh, namun dekat lagi. Kau tangisi aku, ku pergi dan pasti kembali. Doamu iringi langkahku. Relakan saja niatku. Walau aku jauh, namun dekatlah di hati. Seperti bintang dan bulan, jauh namun selalu terang. Begitupun cintaku, terangi dalam sepimu. Tunggulah aku di sana, untuk bersanding denganmu. Aku jauh, namun dekatlah di hati. Seperti bintang dan bulan, jauh namun selalu terang. Begitupun cintaku, terangi dalam sepimu. Tunggulah aku di sana, bersanding denganmu. Seperti bintang dan bulan, jauh namun selalu terang. Begitupun cintaku, terangi dalam sepimu. Tunggulah aku di sana, untuk bersanding denganmu.